Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedere-sedere, saudara-saudaraku jamaah pengajian di Masjid Ar-Rahmah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita banyak kebaikan, kenikmatan. Wonten ing dalu punika kita saged rawuh wonten ing masjid punika nglajengaken pengajian rutin kita di dalam pembahasan hikmah ayat-ayat Al-Qur'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada malam hari ini kita badhe bahas surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 30. Ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang artinya, dan ingatlah, perhatikanlah ketika Rabbmu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan di bumi itu pengelola, pemimpin, penguasa. Ya, karena malaikat itu dulu di langit, ya, tempatipun di langit. Kemudian Allah ingin menjadikan di bumi itu sebagai apa, ciptaan Allah yang mengelola di muka bumi. Manusia, Allah akan menciptakan Adam manusia sebagai pemimpin pengelola di muka bumi. Qalu, maka para malaikat berkata, ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Para malaikat berkata, mengapa ya Allah engkau akan menciptakan manusia kita sedanten sebagai penguasa, khalifah, pengelola di muka bumi, padahal nanti kita manusia akan banyak berbuat kerusakan dan banyak melakukan pertumpahan darah, sedangkan kami malaikat itu selalu bertasbih dan selalu memuji, mensucikan engkau ya Allah. Ya, artinya kenapa tidak cukup malaikat saja yang di bumi yang selalu ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, Kenapa harus menciptakan kita manusia yang banyak ingkar, banyak berbuat kerusakan? Qala, maka Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku Allah lebih mengetahui. Allah mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Artinya ada hikmah, ada rahasia kebaikan di balik penciptaan manusia sebagai pemimpin pengelola di muka bumi. Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku, ayat yang akan kita bahas pada malam hari ini. Di dalam ayat ini Allah nedahaken dumateng kita pilih manusia, kita adalah pemimpin. Allah pilih kita manusia sebagai pemimpin di muka bumi. Sehingga bumi kita nggih, dunia ini, bumi kita itu saged bagus sae tergantung kita manusia. Bumi kita baik atau bumi kita jelek, ini tergantung kita yang mengelola. Ya, bumi menjadi rusak, bumi kita banyak terjadi bencana-bencana alam, itu disebabkan karena ulah manusia kita yang tidak bisa menjaga, yang tidak bisa mengelola, karena kita sebagai pemimpin, kita yang ditunjuk, yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola apa yang ada di bumi, di dunia ini. Ya, dan pada saat ini nggih, bapak-bapak, ibu-ibu, kita merasakan dan kita melihat banyak terjadi kerusakan-kerusakan di muka bumi. Banyak terjadi bencana-bencana alam. Ya, sehingga kabar terakhir ya, sampai ada KTT, konferensi tingkat tinggi para presiden di seluruh dunia berkumpul untuk membahas permasalahan perubahan iklim, perubahan cuaca. Ya, banyaknya terjadi bencana alam yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan menurut penelitian, bumi kita sudah tidak layak untuk dihuni karena rusaknya air, rusaknya udara, hutan dan yang lain-lain. Ya, dikhawatirkan akan terjadi banyak bencana alam. Ya, maka bagaimana petunjuk Al-Qur'an, bagaimana tuntunan Al-Qur'an di dalam pengelolaan alam agar alam bumi kita tetap terjaga dengan baik, agar kita terhindar dari bencana-bencana alam yang Allah takdirkan. Ya, kuncinya satu, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku, kuncinya hanya satu kata di dalam mengelola bumi kita, mengelola alam semesta, yaitu al-ihsan, berbuat kebaikan. Ya, ihsan itu artinya berbuat kebaikan. Kuncinya namung setunggal, supados bumi kita, alam itu tetap baik dan tetap bermanfaat, mendukung kita ibadah, mendukung kita dalam bekerja, yaitu kita berusaha selalu berbuat ihsan. Ya, dan berbuat ihsan itu ada berbagai macam, ada berbagai bentuk. Yang pertama adalah kita harus berbuat ihsan, berbuat baik kepada diri kita sendiri, dumateng diri kita piyambak. Ya, kita juga butuh kebaikan. Jangan sampai kita berbuat baik kepada orang lain tetapi melupakan diri kita. Kita tidak diberikan kebaikan. Itu juga tidak benar. Ya. Berbuat baik kepada diri kita sendiri itu bagaimana caranya, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang iman, tentang Islam, nggih. Ditanya apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Berbuat baik kepada diri kita sendiri niku caranipun dengan engkau, kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah di depan kita dengan khusyuk, dengan tuma'ninah, dengan ketundukan. Dan jika kita tidak mampu melihat Allah, maka yakinilah bahwa Allah senantiasa melihatmu, mengawasimu. Ya, ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, cara berbuat baik untuk diri kita sendiri dan juga berpengaruh terhadap alam di sekitar kita, yaitu kita beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala, menjauhi dosa, menjauhi kemaksiatan, kesyirikan, kebid'ahan. Ya, karena kerusakan yang ada di muka bumi, di alam kita, itu disebabkan karena dosa-dosa manusia. Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Telah nampak jelas kerusakan-kerusakan, bencana-bencana alam di daratan ataupun di lautan disebabkan ulah manusia, dosa-dosa manusia. Maka kuncinya adalah menjauhi dosa dan juga melaksanakan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cuma sekedar ibadah. Banyak orang itu ibadah salat, banyak orang itu ibadah puasa, tetapi ibadahnya itu tidak ihsan, ya, tidak khusyuk, tidak tuma'ninah, seakan-akan melihat Allah di depan kita. Ya, ini bukan hanya sekedar ibadah nggih, Bapak-bapak, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ibadah seakan-akan kita melihat Allah di depan kita. Contohnya salat. Salat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimus salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Nggih, salat niku tujuanipun kemutan Allah, ingat Allah. Tetapi kadah manusia tiang salat niku malah kemutan sanesipun, kelingan sanesipun. Ya, malah berpikir pasarnya, dagangannya, malah kelingan, ya, ingat pekerjaannya. Ibu-ibu salat malah ingat masakannya, ya, amargi salat niku gur samben masak tak sambi salat, nggih, dados salat malah kelingan konek gosong. Seperti itu banyak orang salat tapi tidak berkualitas, tidak ihsan, seakan-akan Allah di hadapannya tetapi malah dia lupa Allah, jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala saat dia sholat. Ini contoh kecil mawon, sholat, ibadah yang kita lakukan setiap hari, apakah sudah bernilai ihsan? Kita beribadah seakan-akan Allah hadir di hadapan kita. Kita berkata Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Saat kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, mari kita hayati, mari kita pahami apa arti Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar, Allah yang paling penting, Allah yang paling tinggi. Selain Allah harus kita lupakan, selain Allah harus kita tinggalkan saat kita bertakbir Allahu Akbar. Ya, ini harus kita pahami, bapak-bapak. Saat kita takbir, malah kelingan liyani, malah tidak ada kekhusukan tuma'ninah. Ini berarti kita belum berbuat ihsan, sehingga memang pantas Allah memberikan bencana, Allah memberikan ujian kepada kita, karena kita memang belum berbuat ihsan, beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah di hadapan kita, musyahadah ataupun muqarabah, Allah itu dekat dan mengawasi kita. Ya, ini yang pertama yang harus kita evaluasi, yang harus kita introspeksi, apakah kita sudah berbuat ihsan sehingga kita berbuat baik untuk diri kita sendiri dan juga berpengaruh kepada lingkungan alam sekitar kita. Kemudian yang kedua, berbuat ihsan itu kepada sesama manusia, dumateng tiang sanes, seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, wajib 'alal muslim an yatasaddaqa kulla yaumin, wajib nggih, hukumipun wajib bagi setiap muslim untuk bersedekah. Bersedekah artinya berbuat baik, berbuat baik kepada orang lain, ini wajib. Kemudian enten sahabat tanglet, jika tidak mampu, ya Rasulullah, enten tiang niku mboten mampu, tidak punya uang, tidak punya sesuatu yang disedekahkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hendaknya dia bekerja mencari nafkah, mencari penghasilan, sehingga dari penghasilan itu dia bisa manfaatkan untuk dirinya dan selebihnya dia bisa bersedekah untuk orang lain. Ya, wajib bekerja dengan tangannya sendiri menghasilkan karya. Tidak boleh nganggur, tidak boleh malas memberikan manfaat untuk dirinya dan keluarganya dan bersedekah dari kelebihan hartanya. Kemudian para sahabat bertanya, jika tidak bisa, nyambut damel mboten sakit, amargi sakit, amargi cacat, bagaimana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa bersedekah dengan harta, tidak bisa bersedekah dengan harta? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka boleh bersedekah dengan tenaga. Kalau tidak punya harta, nggih, bersedekah dengan tenaga, menolong orang yang sedang membutuhkan pertolongan gratis. Enten tonggonipun nembe nyambat mboten saged bantu harta, maka tenaga gotong royong, nggih, kerja bakti tanpa dibayar, ini termasuk sedekah, ini termasuk kebaikan. Kemudian para sahabat bertanya, jika tidak punya tenaga, tenaga juga mboten gadah amargi sakit wau atau cacat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedekah dengan ucapan nggih, menegakkan kebenaran atau mengatakan yang jujur nggih, menawi mboten saged nggih, sedekah dengan saran, niki saene ngeten Pak, niki bagusnya seperti ini, dengan saran, usulan, ide, dengan nasihat dumateng tiang sanes. Kalau tidak punya harta, tidak punya tenaga, minimal ucapan sing sae, perkataan yang baik. Kemudian para sahabat bertanya lagi, jika belum bisa saran ide jih mboten saged bagaimana, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan minimal menahan diri dari berbuat kejelekan nggih, minimal tiang niku mboten merugikan orang lain, minimal orang itu mboten ganggu orang lain. Misale enten tonggone nembi nyambat, mboten saged bantu harta, mboten saged bantu tenaga, saran nggih mboten saged, minimal ampun ngrusoi, minimal jangan mengganggu nggih, amargi enten tiyang niku mboten ganggu, mboten ngewangi, tidak membantu tetapi malah ngrusoi nggih, tidak mau membantu tetangganya sakit, tetangganya membutuhkan, tidak mau membantu malah nggih ngrasani, malah ngelek-elek, mengganggu nggih, niki enten, tidak membantu tetapi mengganggu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan minimal kalau tidak bisa membantu itu nggih mendel, diam ya, tidak berbuat kejelekan kepada tetangga, itu sudah sedekah ya, ini minimal sudah bernilai kebaikan sedekah kepada sesama manusia ya. Ini juga berbuat ihsan, bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus berusaha berbuat ihsan kepada diri kita dengan tauhid, akidah, ibadah, dan berbuat ihsan kepada orang lain dengan muamalah, dengan pergaulan yang baik kepada sesama manusia. Apa yang bisa kita berikan, kita berusaha memberikan harta kalau ada. Nek mboten saged nggih tenaga, mboten saged nggih lisan, saran, usulan, kalau tidak bisa nggih, minimal jangan mengganggu, merugikan. Itu sudah kebaikan, itu sudah sedekah. Kemudian yang ketiga, kita juga wajib berbuat ihsan, kebaikan kepada binatang, berbuat ihsan kepada tumbuhan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah mewajibkan kita berbuat baik kepada segala sesuatu. Nggih, termasuk kewan, binatang, termasuk tumbuhan, pepohonan. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, hadis yang panjang di sini tentang kisah seseorang laki-laki dalam kisah yang lain seorang wanita pelacur melihat seekor anjing yang kehausan, menjulurkan lidah, menjilat debu karena kehausan. Ya, maka laki-laki ini mengatakan anjing ini sangat kehausan. Kemudian dia turun masuk ke sumur dan mengambil air nimbo dengan sepatunya. Kemudian nggih menggigitnya amargi mboten enten timbo ya. Turun dengan tangga, kemudian air tersebut diminumkan kepada anjing tersebut. Kemudian Allah pun syakarallah, Allah pun berterima kasih kepadanya. Ya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya, ini juga menunjukkan kepada kita wajibnya kita berbuat baik kepada binatang. Kalau kita berbuat baik, memberi makan, memberi minum, merawat binatang, itu dapat pahala. Kosok wangsuli pun kebalikannya, kalau kita membunuh binatang, kita berburu binatang, ya, menyebabkan kematian dan kerusakan binatang-binatang liar, itu dapat dosa. Dapat dosa. Di dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan udzibatil mar'atu fil hirrah, ada seorang wanita yang Allah siksa disebabkan karena seekor kucing yang dia siksa tidak dikasih makan minum sehingga mati, disiksa di neraka gara-gara membunuh seekor kucing. Dan kita saksikan nggih bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang banyak orang itu berburu kodok, berburu binatang-binatang yang dilarang untuk dibunuh dalam syariat. Di dalam Islam itu ada hadis naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an khamsin, membunuh 5 binatang. Yang pertama an-namlah, melarang membunuh semut. Yang kedua nahlah, melarang membunuh lebah. Yang ketiga dhafdha, membunuh kodok. Ya, kodok katak itu binatang yang dilarang untuk dibunuh dalam Islam. Dan juga sekarang banyak orang yang mencari kodok dimakan, ini melanggar syariat. Kemudian juga menyebabkan kerusakan alam, kerusakan ekosistem. Kalau kodok itu dibunuh, maka nyamuk akan banyak merajalela, nyamuk penyakit-penyakit malaria, penyakit-penyakit demam berdarah, karena tidak ada yang makan nyamuk. Lalat juga akan banyak membawa kotoran, membawa penyakit, karena banyak orang nyuluh kodok, padahal tidak boleh dimakan, tidak boleh dibunuh. Kemudian wereng, pertanian juga akan banyak hama, rusak, karena yang memakan wereng itu kodok tidak ada, sudah habis. Kemudian juga ular juga tidak ada kodok nanti cari makan, ya, sehingga mengganggu manusia. Ya, banyak akibat yang ditimbulkan karena melanggar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah tadi larangan membunuh katak, membunuh kodok, ini juga membuat kerusakan alam, membuat kerusakan ekosistem yang banyak sekali. Ini hanya contoh kecil. Ya, kemudian juga di dalam Islam itu dilarang menebang pohon sembarangan. Ya, dilarang menebang pohon sembarangan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qata'a sidrah, barang siapa yang menebang pohon bidara, Sawwaballahu wajhahu finnar, Allah celupkan wajahnya ke dalam api neraka. Nggih, menebang pohon yang bermanfaat, menebang pohon yang ya bisa memberikan kebaikan, ditebang tanpa alasan, ini dosa. Dan juga menanam pohon itu termasuk amal jariah. Ada 7 amal jariah yang mengalir pahalanya, salah satunya menanam pohon kurma. Kita menanam pohon mangga, kemudian berbuah rindang, daunnya bisa bermanfaat bagi manusia, berteduh, eyub. Ini termasuk amal jariah. Yang menanam itu akan dapat pahala walaupun dia sudah mati, sudah meninggal disebabkan menanam sebuah pohon. Ya, banyak kerusakan orang menebang hutan, membakar hutan sehingga terjadi banjir, tanah longsor dan banyak kerusakan-kerusakan yang lain. Karena semuanya itu tadi ulah manusia. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa manusia itu Allah pilih sebagai pengelola, sebagai pemimpin di muka bumi, tetapi banyak berbuat kerusakan sehingga terjadilah banyak bencana alam yang Allah takdirkan. Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita berusaha berbuat baik kepada diri kita dengan beribadah kepada Allah dengan baik dan menjauhi dosa, kemudian juga berbuat baik kepada sesama manusia, juga berbuat baik kepada hewan, jangan membunuh hewan sembarangan, ya, jangan membunuh hewan sembarangan, dan jangan kita menebang pohon-pohon, tanaman-tanaman sembarangan. Ini termasuk larangan yang akan berakibat jelek bagi alam dan lingkungan kita. Ya, ini semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami, bisa kita amalkan, kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga tercegah bencana-bencana alam di muka bumi. Ya, ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, semoga bisa bermanfaat. Sebelum kita akhiri, jika ada pertanyaan, bapak-bapak, ibu-ibu, monggo dipersilahkan.